إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini bisa kembali meneruskan rutinitas kita di malam Kamis ini untuk bisa duduk bermujalasah dalam rangka talabul ilmi syar'i. Di mana dalam kesempatan malam kali ini, setelah selesai dari permasalahan yang terkait dengan salatul jamaah, maka kita barakallahu fikum melompat pada bab yang ke-9. Bab yang ke-9 dari kitab Al-Fiqhil Muyassar menerangkan di sana tentang salat ahlil a'dzar, yakni salatnya orang yang diberi udzur. Sudah ini. Sudah selesai semua. Berarti sekarang salat Jumat. Nah, barakallahu fikum. Dan salat dawatil a'dzar. Imamah kita lewati. Sekarang bab bab yang ke-9 tentang salat ahli la'dar. Yani di sana setelah kita dalam pembahasan salat jamaah tentang orang-orang yang diberi udzur untuk meninggalkan salat jamaah, maka dibahas sekarang mengenai kaifiyah, bagaimana sifat salat mereka. Di antaranya orang yang sakit, musafir, terkait dengan qasar dan menjamak sholatnya bagaimana. Nah, demikian pula nanti terkait dengan barakallahu fikum batasan jamak yang dibolehkan. Ini akan kita bahas dalam bab yang ke-9 dari kitab ini. Maka qala rahimahullah al-babut tasi', bab yang ke-9. Fi sholati ahlil a'dzar, mengenai sholatnya orang-orang yang diberi uzur. Diberi uzur apa? Dari menghadiri sholat al-jamaah, di mana mereka diizinkan oleh syariat ini untuk tidak hadir dalam sholat jamaah. Adapun mereka orang yang mukim dan sehat, maka mereka pada asalnya terkhusus kaum laki-laki adalah fardu, wajib untuk menghadiri sholat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis, di antaranya hadis Abi Hurairah, beliau menyatakan, laqad hamamtu laqad hamamtu antuqama wa amura rajulan antu an yusalliya bin nas wa dhahabtu ana wa ma'i rajalun bi wa mahum izamun min hatabin ala qawmin la yahduruna salah fa ukhariqu alaihim buyutahum bin nar aw kama qal. Kata beliau, sungguh hamamtu, aku telah punya keinginan kuat, memiliki keinginan yang sangat kuat. Aku memerintahkan untuk segera dikumandangkan iqamat. Kemudian aku tunjuk satu orang menjadi imam. Aku akan berkeliling. Bersamaku sekelompok laki-laki yang kuat membawa ikatan-ikatan kayu bakar untuk memeriksa, mensweeping, memeriksa, mengecek para laki-laki yang mereka tidak hadir sholat jamaah. maka aku akan bakar mereka bersama rumahnya. Ini merupakan himmah Nabi SAW yang menguatkan pendapat salatul jamaah ini wajib atas kaum laki-laki. Hanya saja diterangkan para ulama, kalaulah di sana tidak ada ahlul a'dzar, kaum wanita, orang yang sakit, yang diizinkan syariat untuk tidak hadir salat jamaah, niscaya Nabi akan melakukannya. Namun karena di sana ada kaum wanita dan sebagainya, maka itu hanyalah menjadi himmah, keinginan yang sangat kuat dari Nabi SAW. Namun dengan himmah yang kuat tersebut, para ulama beristimbat mengambil kesimpulan hukum, kalau begitu salat jamaah hukumnya fardu bagi kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Maka di sini, di antara golongan yang diizinkan untuk tidak hadir dalam sholat jamaah, yang maknanya seandainya dia tidak hadir jamaah maka tidak dikenakan dosa. Siapa mereka? Di antaranya ahlul a'dzar, orang-orang yang diberi uzur. Wa ahlul a'dzar humul mardha wal musafirun wal khaifun alladzina la yatamakkanuna min ada'is shalah. Ahlul a'dzar, mereka adalah orang-orang yang mardo, yang sakit. Wal musafirun, orang-orang yang dalam perjalanan safar. Wal khaifun, orang-orang yang mereka itu yakni dicekam oleh rasa takut. Alladzina la yatamakkanuna min ada'is shalah, yang mereka itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Baik hadir dalam jamaah ataupun melaksanakan secara sempurnanya. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ala sifatil lati yuaddiha ghairul ma'dzur, yaitu mereka tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat dengan tata cara yang dilakukan oleh orang yang tidak mendapat, yang tidak memiliki uzur. Nah, orang yang wajar, orang yang longgar demikian. Maka di sini merupakan keindahan syariat Islam dan kemudahan agama ini, di mana agama Islam adalah mudah, bukan agama yang sulit, agama yang ringan, bukan agama yang berat. Syariat yang Allah berikan, tetapkan atas hamba sesuai dengan kemampuan hamba-hamba tersebut. Maka dikala di sana didapatkan orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, disebabkan karena ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka khaffafa asy-syari'u anhum, maka syariat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan atas mereka, diringankan yang disebut rukhsah. Yang disebut rukhsah, yakni keringanan yang Allah berikan. Fayusalluna hasbasti ta'atihim, maka mereka tetap melakukan sholat sesuai kadar kemampuan mereka. Di mana sholat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Siapapun orangnya yang telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung terkena kewajiban sholat. Dan tidak gugur sholat tersebut kecuali dengan sebab akalnya tidak berfungsi. Nah, kecuali kalau dia dari seorang muslim, kecuali kalau akalnya tidak berfungsi. Selama akalnya masih berfungsi, barakallahu fikum, maka inilah tahqiqul manat, perwujudan dikenakannya hukum kalau dia muslim. Nah, akalnya berfungsi, maka wajib untuk sholat. Walaupun anggota badan telah tidak bisa bergerak sama sekali, namun hanyalah mata dan akal yang berfungsi serta lisannya. Bagaimana dia sholat? Sholatnya pun dengan imaan, isyarat. Nah ini yang akan dibahas dalam kitab ini. Nah, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan-keringanan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan al-haddul ladzi bainana wa bainahumus shalah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, yakni ikatan perjanjian sebagai batasan pembeda antara kita kaum muslimin dengan mereka ahlul kitab adalah adanya salat. Dalam riwayat kata Jabir bin Abdullah, beliau bersabda, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Orang yang meninggalkan salat dihukumi kafir. Namun yang bagaimana? Kafir di sini diterangkan para ulama, "Idza tarakaha jahidan ala wujubiha faqad kafara." Maka orang yang dia itu meninggalkan sholat disebabkan karena menentang kewajiban sholat atau menyatakan sholat itu tidak wajib. Sholat tidak wajib. Maka dia kafir dengan sebab mendustakan dan menentang hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah. Adapun waman tarokaha tahawunan au takassula, orang yang meninggalkannya karena menyepelekan atau karena bermalas-malasan. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini faqad ikhtalafa fihal ulama. Maka para ulama berselisih dalam permasalahan ini. Mereka merinci yang tahqiq dalam hal ini, anna man tarakaha bil kulliyah fahuwa kafir, orang yang meninggalkan salat secara menyeluruh dalam hidupnya tidak pernah salat sama sekali. Salat fardu tidak, salat sunnah boten, salat Jumat tidak, salat Id juga enggak. Maka yang seperti ini tidak pernah sholat sama sekali, dia dihukumi kafir karena tidak pernah sholat. Wa amma man tarakaha. Nam, adapun orang yang meninggalkan sholat yang sifatnya ahyanan fa ahyanan, kadang-kadang. Nam, bolong-bolong. Nam, sholatnya bolong-bolong. Mungkin sekedar asar, zuhur, dia tinggalkan. Maghrib, isya, lakukan. Karena banyak orang semangat. Subuh, malas. Nah, mungkin demikian. Yang seperti apakah kafir? Selama dia tidak menghalalkan, selama dia meyakini itu dosa, selama dia tidak menjadikan atau tidak meyakini sholat itu, atau selama dia meyakini sholat itu wajib, maka yang seperti ini kufrun duna kufrin. Orangnya dikatakan kufur namun belum kafir. Maknanya melakukan dosa besar. Melakukan dosa? Dosa besar. Melakukan dosa besar yang itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni akan diampuni di akhirat nanti. Adapun di dunia tidaklah diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Amalan soleh, sodakohnya, siamnya, tidak bisa menghapus orang yang meninggalkan sholat. Nah, karena ini dosa besar, tidaklah diampuni kecuali dengan taubat. Dengan taubat. Laini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini orang yang sholat. Nah sekarang, zawatul la'dzar bukanlah alasan dia tidak sholat, tetap wajib sholat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian dalam agama ini min harajin, sesuatu yang berat. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidaklah membebankan kepada satu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Artinya, semua syariat yang Allah tetapkan sebagai syariat bagi muslimin itu pada asalnya dimampui oleh manusia. Dimampui oleh manusia. Hanya saja kalau ditinjau secara individual, ada sebagian yang tidak Allah berikan kemampuan melakukan secara sempurna, sehingga Allah berikan tarkhis, berikan keringanan bagi dia. Nah, secara asal adalah dimampui. Sehingga kita jangan membantah kalau begitu mana mungkin kita mampu. Namun ketika para sahabat mendapatkan beban-beban syariat, mereka hanya mengatakan, yakni bertawakal kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami penolong Allah, dan dialah sebaik-baik wakil, penolong yang akan membantu kami. Ini mereka menghadapi ketika datang, yakni tugas-tugas syariat, baik kewajiban yang harus dilakukan atau larangan yang harus ditinggalkan, maka mereka tidak pernah lepas meminta pertolongan kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Maka fakullama wujidatil masyaqqah wujidat taisir, maka setiap kali didapatkan adanya keberatan pada pelaksanaan ibadah, keberatan dalam pelaksanaan ibadah, maka Allah akan berikan kepadanya keringanan. Akan didapatkan keringanan. Hanya saja disebabkan kaum muslimin, mereka jauh dari ilmu agama. Hanya saja kaum muslimin, mereka enggan kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hak, kadangkala sudah salah dalam penafsiran. Yang namanya syariat Islam itu berat. Yang namanya syariat Islam itu membelenggu. Yang namanya syariat Islam itu tidak menginginkan kemajuan dan seterusnya. Maka ini pandangan yang sempit. Ini pandangan yang keliru. Apa sebab yang demikian? Yang pertama adalah kebodohan yang ada pada mereka dengan syariat yang hak ini. Mungkin mereka mendapatkan syariat Islam namun sesuatu yang sudah dirubah atau ditambah-tambah atau bahkan ekstrim di dalam melakukannya, sehingga dia berprasangka yang namanya syariat itu adalah berat. Atau yang kedua, disebabkan karena munculnya du'atul dolal, da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan, yang mereka lebih memilih, kata Rasulullah, yastannuna bi ghairi sunnati, mereka mengambil sunnah tuntunan bukan dengan tuntunan kami, wa yahduna bi ghairi hadi, dan mereka memberikan petunjuk arahan bukan petunjuk dan arahan yang datang dari kami. Sehingga dengan demikian mereka akan menjauhkan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya ma'asyiral muslimin rahimani warakumullah. Dan selain itu pula, karena semakin dekatnya dengan hari kiamat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan min asyratis sa'ah, yakni diantara tanda-tanda hari kiamat, rufi'al ilmu wa yunsyarul jahlu, akan diangkat ilmu agama dan akan disebarkan yang namanya kebodohan tentang agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kullama wujidatil masyakkah wujidat taisir. Setiap kali didapatkan dalam pelaksanaan syariat sesuatu yang amat berat, maka pasti akan didapatkan permudahan. Akan didapatkan tarkhis ataupun rukhsah, yakni permudahan. Hanya saja aturan rukhsah, aturan tarkhis bukan kembali kepada diri hamba-hamba Allah. Namun kembalinya kepada Allah. Bagaimana cara pelaksanaan agar betul-betul dia di atas tuntunan. Maka di sini mengenai sholat orang yang sakit. Betapa banyak dari saudara kita muslimin yang sakit, mereka meninggalkan sholat. Sudah sholat, oh saya sakit. Sudah sholat, saya sakit. Gak bisa wudu. Jadi saya gak sholat. Nah, kan ngatan gih. Betapa banyak, tadinya ketika sehat orang yang rajin ke masjid. Bahkan sholat sunnah di rumah. Namun ternyata ketika sakit blas. Taunya lah yang penting Allah tahu niatan saya. Ya. Lah ini suatu keprihatinan ma'asyiral muslimin rahimanakumullah. Padahal sakit tetap tidak gugur darinya kewajiban sholat selama apa? Selama apa? Akalnya masih berfungsi. Sudah. Akal. Loh, kayaknya adzan ya. Iya. Jenengan sholat. Lah, meriang ya. Dibai keringanan. Orang sholat. Lah, rata-rata. Gih, kata sedikit apa ten? Biasanya, gih. Lah, ini. Ini salah yang seperti ini. Tetap wajib sholat. Lah, sholatnya kayak apa? Mari kita belajar. Gih. Maka barakallahu fiik, kaifiyatu sholatil marid. Tata cara sholatnya orang yang sakit. Qala al maridu. Sekarang definisi orang yang sakit menurut syariat. Okay. Orang yang sakit menurut syariat bagaimana? Huwallazi i'tallat sihhatu badanihi. Yaitu orang yang terganggu kesehatan badannya. Ya, ada penyakit pada badannya. Sawa'un kana dzalika kulliyan au juz'iyan, sama saja. Apakah organ-organ tubuh seluruhnya atau sebagian? Seluruhnya seperti orang yang kanker, orang yang stroke sudah sakit, enggak bisa apa-apa. Hanya istilahnya mempertahankan hidup. Nggih. Mempertahankan hidup. Ini sakit kulian. Atau juz'ian. Atau sebagian. Semisal sakit malaria. Hanya demam saja. Atau sebagian tubuhnya. Sakit misalnya tipes. Ginjal. Jantung. Sebagian organ tubuhnya. Ini definisi sakit. Wa yulzimul marid. An yusalliyal maktubah, maka wajib bagi orang yang sakit tetap untuk sholat wajib. Tetap sholat apa? Wajib. Wajib. Loh kenapa? Ya karena wajib. Nah, besok akan dituntut di hari akhirat. Nah, Nabi SAW telah mencontohkan beliau sakit namun tidak meninggalkan sholat. Ke masjid pernah beliau mengimami, di tengah sholat tidak mampu, kemudian beliau mengisyaratkan Abu Bakar untuk maju, radhiyallahu anhu. Pernah juga dari awal beliau sholat dengan duduk, memerintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Nah, lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini Nabi mencontohkan. Sampai-sampai beliau mengatakan orang yang sakit, walau kana habwan, walaupun harus dipapah sekalipun sholatnya. Menuju jamaah kalau mau jamaah. Nah, oh berarti tidak gugur yang namanya salib, sakit dari kewajiban sholat. Kewajiban sholat nih, kalau jamaah bagaimana? Dapat rukhsah tidak menghadiri jamaah. Namun sholatnya tetap wajib. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana sholatnya? Qa'iman ala ayyi sifatin kan. Dia dengan berdiri, dengan cara apapun berdirinya. Apakah dengan disangga tongkat karena kakinya mengalami patah tulang? Nah, dia berdiri. Oh. Nanti kalau ruku mungkin masih bisa jengking ya. Kalau sujud orang mampu, duduk dia. Di atas kursi tidak mengapa. Nah, misalnya ketika ruku masih bisa. Nah, ya, ketika sujud karena kakinya tidak mampu. Ini sebagai misal. Nah, ini qa'iman ala sifatin kan walau ala hayatir raqi, walaupun dia berdirinya seperti orang yang ruku. Sakit, aduh. Karena apa? Sakitnya sakit punggung. Naam. Liman bidhahrihi maradun, bagi orang yang di punggungnya ada rasa sakit. Naam. Saraf kejepit. Salat. Ya. Paham ini ya? Loh, ini kayak orang ruku. Lu harusnya jejeg. Lah, ya karena dia mampunya seperti itu. Barakallahu fik. Ini ya. Kemudian la yastati an yamudda dhahru, yang mana dia tidak mampu untuk menegakkan punggungnya. Ini walaupun demikian berdirinya, au mustanidan ila jidarin au amud au ala aso, atau dia harus bersandar semendeh ke tembok atau ke tiang atau disangga tongkat. Itu tidak mengapa. Nah, itu tuntunan syariat. Yang namanya tuntunan syariat, kalau dihadapi dengan kebodohan semuanya aneh. Gimana mboten? Apa yang menjadikan syariat Islam itu menjadi asing dan aneh? Kata Fadilatul Syekh Shalih Fauzan, karena jahil. Wandirasil ilmi, dan hilangnya ilmu dari manusia. Nah, coba jenengan lah jenora lumrah. Wong tongkat-tongkat bayang go sholat. Ya apa tidak? Jadi orang lumrah. Ya memang kalau menurut manusia tidak lumrah. Namun kita sholat menghadap Allah, bukan menghadap manusia. Gimana pembuatan? Nah, ini yang harus kita tanamkan. Kita menghadap Allah. Kalau Allah katakan mastata'tum, sesuai batas maksimal kemampuan kalian, ya sudah. Ada lagi kenjenengan sholat kayak gue marak nawong Melayu. Kenapa? Ngesek-seki itu sih ya, misalnya. Loh yandra, jangan seperti itu. Syubuhat-syubuhat yang kadang melemahkan orang ingin menegakkan syariat dengan benar. Nah, larinya mereka karena hawa nafsu pada intinya. Bukan karena pelaksanaan syariat yang sesuai tuntunan. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Jadi walaupun bersandar, paham nggih? Ya mendeh maring tembok. Ini mandan anulah. Sendean teng tembok atau teng tiang atau ke tongkat. Yang kita gambarkan tadi semisal orang yang kakinya kecelakaan. Naam. Liqali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah mastata'tum, sesuai batas kemampuan kalian. Sesuai batas kemampuan. Oh, kemampuan saya batasannya berdirinya tidak bisa tegak. Namun agak bungkuk, tidak mengapa. Kemampuan saya berdirinya dengan tongkat, ya sudah, itulah kemampuan. Selama tidak menimbulkan resiko, ya, ini para kalau resiko pada diri. Fa illam yastati, kalau ini tidak mampu karena beresiko. Jenengan kalau ngadeg, ini penyakitnya akan lama sembuhnya. Jenengan kalau ngadek nanti pingsan. Jenengan kalau ngadek bertambah parah. Misalnya ya. Lah maka berarti ini tidak mampu atau tidak mampu sama sekali berdiri. Maka bagaimana? Maka faqa'idan, maka dengan duduk. Sama saja duduk di atas kursi. Ataukah duduk dia dengan cara di atas apa namanya? Betisnya, kakinya, kedua kakinya. Atau duduk dengan mutarabbi'an, dengan bersila. Naam, atau bersimpuh atau di atas kursi. Ini semuanya boleh. Nah, barakallahu fikum. Semuanya apa? Boleh. Duduk di atas kursi. Allahu Akbar. Namun seyogianya, kalau dalam sholat fardu, orang yang hendak duduk di atas kursi, kalau memiliki kemampuan, mereka di tengah takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Karena berdiri bagi yang mampu, ini dalam sholat fardu termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat. Paham? Berdiri bagi yang mampu. Dalam sholat fardu termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat. Kalau dalam sholat sunnah, tidak mengapa langsung duduk. Sholat fardu. Takbir. Dah, ini pakai kursi. Allahu Akbar. Walaupun sekedar takbiratul ihram. Ini kalau sholat fardu. Ya. Kenapa? Karena berdiri bagi yang mampu ini termasuk rukun. Tapi karena enggak mampu berdiri sama sekali. Yang geleng ya. Sudah berarti dia langsung duduk. Duduk, Allahu Akbar. Atau orang yang lumpuh. Nah. Seperti kita melihat sebagian ulama kita. Baik di kota Madinah ataupun Mekah, mereka sudah sepuh. Dan Masya Allah memiliki kesemangatan berdakwah. Dalam kondisi berdiri saja sudah tidak mampu. Apalagi berdiri. Ngenyet awak bahasa kita ya. Itu aja harus diangkat dua orang. Ya, mau pindah ke sana. Nah. Mau turun dari kursi. Nah. Subhanallah. Namun ternyata ingatan mereka masih kuat, hafalan mereka cemerlang. Ini para ulama kita. Seperti diantaranya Syekh Fadilatul Syekh Yahya bin Utsman Al-Hindi. Sudah sepuh 90 tahunan kurang lebih atau 80 lebih. Demikian pula di Madinah ada Fadilatul Syekh Al-Muhaddis Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini sudah harus dipapah. Kalau enggak sudah. Nah ini bagaimana? Ya di kursi. Kursi duduknya. Barakallahu fikum. Nah ini diantaranya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, fa illam yastati, kalau dia tidak mampu untuk duduk. Fa'ala janbihi, maka dengan berbaring di atas rusuknya, tidur miring. Di atas rusuk sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, di atas rusuk. Yang afdal sebelah kanan. Nah. Berdasarkan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dikala beliau sakit bawasir, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Shalli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri." Loh, saya sakit. Saya sakit Nabi, sakit ambeien. Sengsara banget. Tidak mampu ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri." Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau engkau tidak mampu berdiri, barulah duduk. Fa illam tastati, kalau engkau tidak mampu, fa 'ala jambin, maka dengan berbaring miring. Ini barakallahu fikum urutan dalam melaksanakan syariat. Makna fattakullaha mastata'tum, beribadalah kepada Allah sesuai kemampuan, itu maknanya sesuai batas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jangan salah dipahami, ayo sholat lah orang mampu, belum dicoba. Sudah mengatakan tidak mampu. Ya. dicoba dulu bismillah. Oh iya ya, berdiri. Lah ini jangan salah paham, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Kemampuan kita Allah yang memberikan. La haula wala quwata illa billah. Zikir kita kan seperti itu, nggih. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Oh, berarti karena saya kurang nyuwun tulung dumateng Allah. Paham? Dan nyuwun tulung yakinlah itulah tawakal yang benar. Paham? Bismillah. Oh, ternyata iya ya, bisa. Lah ini. Nah, barakallahu fikum. Ini selama tidak memudaratkan. Barakallahu fikum. Maka di sini Rasul mengatakan fa in ajiza an dalika kullihi. Kalau dia tidak mampu dari hal yang itu seluruhnya, tidak bisa miring, nah, karena sudah setruk mati seluruh jasadnya, maka ala hasbi halihi, maka sesuai dengan keadaan dia apapun. Nah, sampai pun seandainya tidak mampu menghadap ke arah kiblat. Nah, karena sudah jenengan di ruang rumah sakit. Sudah tidak boleh lepas dari alat-alat bantu. Dan qadar Allah madepnya madep. Kepalanya di barat, kakinya di timur. Bagaimana? Kemurep. Oh ya, resiko. Ya. Minta diputer, kabelnya enggak nyandak. Dilepas, resiko. Nah, bagaimana ini? Ya sudah. Sesuai dengan kemampuan. Nah, dipahami ini? Upayanya bagaimana? Ya, pertama lobi dululah ke petugas. Tolonglah saya dipindah ke arah yang bagus. Oh, karena dalam rangka sholat. Oh, gak saged. Alhamdulillah. Kalau tidak, sudah ya. Sudah diupayakan, gak bisa. Ya sudah. Sholat apa enggak? Sholat apa enggak ini? Sholat. Loh, gak menghadap kiblat. Ya sudah. Inilah sesuai kemampuan. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini. Ini sebagai misal. Termasuk sakit tadi. Fattakullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dalam riwayat lainnya disebutkan dalam jalan-jalan riwayat hadis ini tadi dengan tiga pilihan. Kalau tidak mampu dengan berdiri, pertama berdiri. Kalau tidak mampu dengan duduk. Kalau tidak mampu ala jambin, tidur berbaring di atas rusuk. Nah, lah kalau tidak mampu karena puyeng dan sebagainya mungkin, maka dalam riwayat lain fastil qa'an, walaupun dengan rebah terlentang. Rebah terlentang. Nah, ini berarti kalau di atas rusuk, kalau tempat kita kepala di utara, pakai rusuk kanan, kaki di selatan, menghadap kiblat. Nah, kalau menghadap selatan, kepalanya selatan, berarti kerusuki kiri. Nah, lah kalau terlentang berarti harusnya kepala sebelah timur, kaki sebelah barat. Ini arah kita ya, arah kiblatnya. Nah, nah sekarang tadi ternyata enggak laku teorinya. Nah, kepalanya di barat, kakinya di timur. Salat atau tidak? Salat sesuai kemampuan. Ini bagaimana? Tetap dia itu berbaring dengan di atas rusuk, namun dengan niatan menghadap kiblat. Nah, karena dia tidak mampu. Nah, karena dia tidak mampu. Kalau bisa diupayakan, itu yang selamat. Nah, ini barakallahu fikum. Qala, yang perlu diingat, la tasqutu sholatu anil marid madama aqluhu thabita. Nah, ini yang pokok. Ini yang harus kita garis tebalkan. Tidak gugur sholat, kewajiban sholat atas orang yang sakit madama, selama aqluhu, akalnya thabitan, berfungsi. Akalnya masih ada, maka sudah tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Nah, barakallahu fikum. Hatta law solaha bil ima, Sampai pun seandainya dia sholatnya sekedar isyarat dengan mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sudah. Samiallahu liman hamidah. Nah, misalnya. Walaupun sekedar dengan kedepan mata. Nah, lu kenapa? Setruk sudah gak bisa apa-apa. Mati. Ya. Makan enggak? Makan masih bisa. Ya. Bicara masih bisa. Nah, mau. Nah, ini dengan iman, dengan matanya. Allahu Akbar. Nah, sudah. Loh, kenapa kau sholat? Ya, karena akalnya masih berfungsi. Nah, ini yang harus kita waspadai pada diri kita. Nah, jangan mengatakan kebangetan, kebangetan. Lah, wong sholat bisa apa-apa kau sholat. Lah, ini timbangan siapa Anda mengatakan demikian? Nah, jangan sampai ketika kita na'udzubillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada di sana orang yang dia itu dulunya beramal kebaikan, semangat-semangat sampai dengan jarak ke surga tinggal satu lengan, satu hasta. Namun di akhir hidupnya ternyata dia mengamalkan amalan kekufuran. Na'udzubillah. Nah, maka di sini kita khawatir yang demikian, kita menutup kehidupan dengan amalan yang jelek. Naam. Sehingga tadi, oh boleh dia itu dengan ima. Naam. Likudratihi ala dzalika min ma'aniyah. Dengan sebab itulah kemampuan dia atas hal tersebut bersama adanya niat. Bagaimana cara imanya? Wa yumi'ul maridu al-musalli jalisan. Firruku'i wa sujud biroksihi ima'an. Nah, sekarang kalau orangnya duduk, sholatnya duduk, sholat duduk, maka dia yumi mengisyaratkan orang yang sholat dengan duduk dalam ruku' dan sujudnya. Berarti Allahu Akbar. Nah, demikian. Birok sih iman dengan kepalanya. Wayaj'alu sujuda akhfadha minar ruku. Menjadikan sujudnya lebih rendah nunduknya daripada rukuknya. Nah, ini kalau dengan kepala. Nah, Allahu Akbar. Tadi misalnya tadi. Namun kalau seandainya dia bisa mampu sujud ke bawah, maka itu dilakukan sujud ke bawah. Nah, baru nanti duduk kembali seperti orang yang mutarabian, duduknya misalnya mutarabian dengan sila. Nah, dia mampunya sila sudah. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud biasa mungkin mampu enggak? Mampu. Dia sujud biasa. Nanti ketika berdiri, dia duduk lagi. Karena tidak mampu berdiri. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dimampui. Difahami ya ini ya. Sesuai dengan apa yang dimampui. Kalau asalnya dia mampu sujud, maka tetap sujud. Berdiri gak mampu, tidak mampunya pada berdiri. Sehingga berdiri yang digantikan. Ini barakallahu fikum. Maka di sini, qala rahimahullah, fa'idha ajiza anil ima kal biroksihi, maka kalau dia tidak mampu mengisyaratkan dengan kepala, ini sudah gak mampu, setruk, kanker, gak mampu sama sekali, au ma'abi ainaihi, dia dengan isyarat matanya saja. Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Nah, sudah, kedep. Terus bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, sudah. Nah, bagaimana lagi? Nah, sudah. Sing nunggoni, lihat. Nah, sudah. Oh, berarti ini lagi ruku mungkin lagi apa ya. Ini jadi diingatkan fungsi kenapa orang sakit ditungguin, bukan sekedar jangan mbok njaluk apa-apa, jangan sekedar itu dunia nggih. Justru yang penting juga diingatkan ibadahnya. Diingatkan ibadahnya. Nah, barangkali dia sakit terus, loh aku urung salat, sudah salat merasa belum salat. Nah, atau dia belum sholat merasa sudah sholat. Atau dia bahkan tidak sholat sama sekali. Nah, ini yang harus diingatkan. Sehingga di sini di antara hal yang disunahkan bagi mereka yang mengunjungi orang yang sakit, menanyakan bagaimana sholatnya. Bagaimana sholat? Sholatnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sholatnya orang yang sakit. Adapun tata cara wudunya, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita singgung sedikit dalam pembahasan sholat dawatil a'dzar. Wallahu ta'ala ala wa'alamu bisawab. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.